Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Al-Mahamah yang kita cintai untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Baik, ini adalah pertemuan kita di masjid ya, setelah sebelumnya di bulan Ramadan kita laksanakan secara online. Yang pada pertemuan yang terakhir, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita telah bahas dosa besar yang ke-44, yaitu membuat gambar dan patung. Nah, ini juga dosa besar yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Maka insya Allah di kesempatan kali ini kita akan masuk ke dosa besar yang ke-45. Ya, al-kabiratul khamisatu wa arba'un an-namma. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, dosa besar yang ke-45 yaitu orang yang suka mengadu domba. Apa maksud mengadu domba? Apakah dia beternak domba kemudian dia adu dombanya? Jawabannya bukan itu. An-namam ini adalah orang yang suka melakukan namimah. Ini satu aja. Baik. Apa itu namimah? Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim. Kata beliau, "An-namimatu hiya naqlu kalamin nas ba'dihim ila ba'din ala jihadil ihsan." Yang dimaksud dengan namimah adalah menukil perkataan orang lain ya, sebagiannya kepada sebagian yang lain untuk membuat kerusakan. Ya, dengan tujuan untuk membuat kerusakan. Jadi, ya. Untuk membuat kerusakan, untuk membuat kebencian, menebarkan kebencian, kemudian permusuhan di tengah-tengah manusia. Jadi namanya namimah. Ya, makanya kita kadang-kadang kalau berbicara tentang dosa besar, terkadang yang tergambarkan oleh kita dosa besar itu adalah dosa besar yang kita lakukan dengan tangan-tangan kita. Padahal kalau kita lihat, ya dosa besar itu juga bisa terjadi karena lisan kita bawaan itu. Jadi bukan hanya dengan tangan, tapi dengan lisan kita. Bahkan kecenderungan untuk melakukan dosa lisan ini lebih mudah. Kenapa? Karena sangat mudah sekali kan bagi kita untuk menggerakkan lisan kita. Orang kalau ingin berzina, dia mengeluarkan modal. Ya, keluarkan modal. Untuk minum khamr dia harus keluarkan uangnya, keluarkan hartanya. Tapi kejahatan yang dilakukan oleh lisan ini nyaris tidak membutuhkan modal sama sekali. Keluar begitu saja. Ya enggak? Makanya juga harus waspada. Karena tidak semua dosa besar itu dilakukan dengan tangan kita, tapi juga dengan lisan kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat mewanti-wanti kita ya dalam penggunaan lisan. Kata beliau alaihi wasallam, ya lisannya seorang mukmin itu dikatakan apa, diberi pilihan cuma dua saja. Cuma dua saja pilihan yang diberikan kepada lisan seorang yang beriman. Kata beliau alaihi salatu wasalam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengatakan hal yang baik. Kalau dia tidak bisa, maka diam. Ya. Jadi ini pilihan, pilihan yang diberikan bagi lisan kita. Ya. Pilihan yang pertama adalah mengucapkan sesuatu yang baik. Kalau enggak, maka diam. Dan termasuk ya, yang masuk dalam hukum lisan juga tulisan. Karena tulisan ini adalah media untuk mengungkapkan lisan kita. Jadi sama saja, jangan sebagian orang kemudian mengatakan, oh itu kan lisan, saya kan cuma nulis, nulis pesan di WA atau di mana. Ini sama saja, dihukumi satu hal yang sama. Oleh karena itu hendaknya kita tuh sangat berhati-hati menggunakan lisan dan tulisan kita. Kita kadang kita gampang, misalnya dalam satu forum grup ya, kemudian memposting sesuatu. Ini kita harus hati-hati. Ya. Wa ma yarfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan seseorang kecuali di dekatnya ada raqibun atid. Raqibun atid ya ini bukan nama malaikat. Sebagian orang mengatakan raqib dan atid itu nama malaikat. Ini bukan. Raqibun atid ini adalah sifat malaikat yang ada pada diri kita, yaitu dia selalu mengawasi dan tidak luput satupun dari catatan malaikat tersebut. Ini makna raqibun atid. Nah, hati-hati, kita harus berhati-hati betul ya dalam mengucapkan sesuatu, demikian juga dalam memposting sesuatu. Makanya disebutkan oleh para ulama, seseorang ketika dia ingin melontarkan sesuatu, ya, hendaknya dia pikirkan terlebih dahulu, dia cek terlebih dahulu. Ini benar atau tidak kabarnya? Ya, hoax atau tidak? Ya. Karena kita karena ada sesuatu hal yang kita sukai sesuai dengan pemikiran kita, kita keluarkan begitu saja. Ini enggak boleh. Kita harus benar-benar menjaga. Ya. Jangan sampai yang kita sebarkan itu adalah sebuah kebohongan, menyimpang punten. Ya. Ini perlu kita sampaikan. Jangan bermudah-mudahan menyampaikan berita. Posting tanpa kita pastikan kebenarannya. Enggak boleh seperti ini. Ya. Tapi kan isinya bagus, bagus tapi kalau bohong nggak boleh pak, nggak berkah. Nabi SAW mengatakan, ya, innal kadiba yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilal nar. Yang namanya dusta itu pasti membawa kita pada perbuatan dosa. Perbuatan dosa akan membawa kita kepada neraka. Oleh karena itu seseorang sebelum dia menyebarkan sesuatu, dia cek terlebih dahulu kebenarannya. Apakah ini benar atau tidak? Kita bertanggung jawab ketika ingin menyebarkan sesuatu. Benar apa enggak? Jangan sampai kita menyebarkan hoax di tengah-tengah masyarakat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang menjadi pertimbangan kita. Ketika kita melihat bahwa kabar yang kita nukilkan itu benar, sebelum kita postingkan kepada orang lain, kita harus menimbang manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Apakah justru menimbulkan keributan? Apakah justru kemudian menyebabkan orang bermusuhan? Karena kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita postingkan. Ya. Makanya Islam itu ajarannya sangat indah. Dia menjaga kemaslahatan masyarakat. Kemaslahatan umum itu sangat dijaga. Jangan sampai ada permusuhan, jangan sampai ada perseteruan karena berita-berita yang tidak jelas. Makanya barang siapa yang bisa menjaga lisannya, itu Nabi SAW menjaminkan rumah di surga. Nabi SAW mengatakan, man atman li ma baina lihyaihi wa ma baina faqidaih atman lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bisa menjamin untukku apa yang ada di antara dua tulang rahangnya dan apa yang ada di antara dua pahanya, apa yang ada di antara dua tulang rahang itu maksudnya adalah lisannya, apa yang ada di antara paha, ini maksudnya adalah kemaluan. Barang siapa yang bisa menyaminkan untuk apa yang ada di antara dua tulang rahangnya dan apa yang ada di antara dua pahanya, atman lahu baitan fil jannah, maka aku akan jamin baginya rumah di surga. Masya Allah, aman kita kalau kita jaga bisa dan kemaluan kita. Ya, Nabi menjaminkan rumah di surga. Nah, salah satu yang menjadi permasalahan, satu-satu permasalahan yang bisa muncul dari lisan kita, ya, musibah besar yang muncul dari lisan kita adalah adu domba. Menukilkan kabar dengan tujuan untuk menimbulkan kerusakan. permusuhan, perkelahian, perseteruan dan seterusnya. Baik. Kemudian di sini Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala membawakan dalil dari Al-Qur'an dan juga dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan adu domba. Ayat yang pertama yang beliau bawakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-10 dan ke-11. Qala Allah taala wa la tuti' kull halafin mahin hammazin masya'in binamim. Janganlah kalian mengikuti orang-orang yang banyak bersumpah lagi hina. Nanti kita bacakan tafsirnya Ibnu Katsir apa maksudnya ini? Hammazin masya'in binamim. Orang yang banyak mencela kian kemari menghamburkan fitnah dan adu domba. Nah, apa ini maksudnya? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wala tuti' kull halafin mahin. Janganlah kalian mengikuti orang yang banyak bersumpah dan hina. Ya, karena orang ini, orang yang banyak bersumpah, ini pada hakikatnya adalah orang-orang yang berdusta. Jadi dia suka bohong. Kemudian untuk memperkuat kebohongannya, dia bersumpah membawa nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentu merupakan perbuatan melampaui batas. Bagaimana mungkin Anda membawa nama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membenarkan kedustaan? Ya, ini sudah kita bahas dalam bab Al-Kadzib. Ya, dalam bab berdusta. Kemudian hammazin masya'in binamim. Yang kedua yang disebutkan oleh ayat ini, jadi orang yang banyak mengumpat dan kesana kemari menghamburkan fitnah dan adu domba. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menukilkan dari Ibnu Abbas dan juga Imam Qatadah, yakni al-ghiyab masya'an binamim, yakni alladhi yamshi bainan nas wa yuharrishu bainahum wa yanqulu al-haditha li fasad. Ya. Kata Imam Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan juga Imam Qatadah, maksud hammazin masya'in bin namim ini adalah orang yang berjalan di tengah-tengah manusia ke sana kemari untuk menghamburkan fitnah dan mengadu domba di tengah-tengah mereka. Ya. Ini adalah perbuatan yang sangat tercela. Orang yang kesana kemari menyebarkan fitnah. Orang yang kesana kemari mengadu domba. Senang dia kalau orang itu ribut. Senang dia kalau orang itu berkelahi. Ya, gak senang dia kalau lihat orang itu tenang, gitu. Ya. Nah, ini satu hal yang perlu kita waspadai. Jangan sampai kita tergolong. Wala tuti, jangan kalian ikuti. Ya, jangan kalian ikuti orang-orang semacam ini. Orang yang kesana kemari nukilkan pembicaraan, ya si fulan, ya melakukan ini, membicarakan kamu di belakang, mengatakan demikian dan demikian tentang dirimu di belakang, ya, dan ini akan menyebabkan permusuhan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada juga yang dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi di sini. Nabi itu nggak suka kalau ada orang merasani temannya di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak suka. Kenapa? Karena beliau ingin bertemu dengan setiap Muslim dengan husnul dzan, dengan prasangka yang baik. Ya. Jadi tenang ketemu si fulan. Karena perasaan tenang ini akan berubah ketika kita sudah mendengar kabar buruk tentang orang tersebut. Ya. Mas, ya si fulan ngomongin tentang jenengan gini. Kita yang sebelumnya hormat, respect sama orang tersebut akan berubah sikapnya. Ya kan? Pasti akan berubah sikapnya, sudah mulai merendahkan, meremehkan. Kenapa? Sudah mendapatkan masukan-masukan negatif tentang orang tersebut. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tuti', jangan kau ikuti. Jangan ikut-ikutan menyebar fitnah dan adu domba di tengah-tengah manusia." Ini ayat yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Ya. Kemudian kata beliau, wahyal haliqah. Orang yang seperti ini disebut sebagai haliqah. Haliqah itu orang yang menggundul. Orang yang melakukan adu domba, kenapa dia disebut sebagai al-haliqah? Karena pada hakikatnya dia sedang mencukur habis amalannya. Sholatnya, puasanya, sodakohnya, birrul walidainnya. Semua perbuatan baiknya itu bisa habis. Dengan apa? Adu domba. Jadi seakan-akan amalannya itu tidak bermanfaat sama sekali. Kenapa? Karena dia telah menciptakan permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka bukan suatu hal yang remeh, perlu kita waspadai sekali. Jangan sampai kita mengikuti jalannya orang-orang yang suka mengadu domba. Baik. Kemudian hadis yang pertama yang beliau bawakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yakul jannata namam. Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang suka mengadu domba. Alhamdulillah. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang suka mengadu domba. Ya. Para ulama menjelaskan makna hadis ini ada dua. Yang pertama yaitu orang-orang yang menghalalkan adu domba. Dia mengatakan bahwa enggak apa-apa kok adu domba itu. Boleh-boleh saja kalau kita mengadu domba. Ya. Kalau enggak ada adu domba enggak seru katanya. Menghalalkan dia, boleh. Menghalalkan adu domba. Maka orang yang semacam ini kata para ulama, dia telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Maka selama-lamanya dia tidak akan masuk surga. Kenapa, Pak? Karena menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau dia tidak menghalalkan adu domba, dia tahu bahwa adu domba itu haram. Tapi dia suka melakukan adu domba. Maka makna hadis ini adalah dia akan dimasukkan ke dalam api neraka dalam jangka waktu yang lama. Seakan-akan dia tidak keluar dari api neraka. Alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwa adu domba ini bukan satu hal yang sepele, tapi satu hal yang sangat mengerikan. Kalau kita tidak berhati-hati dari adu domba, maka terancam. Ya, tidak dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Baik. Qala wa marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Kemudian beliau mengatakan, qala innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي الْكَبِيرِ. Dan tidaklah mereka berdua diazab karena perkara yang besar. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Riyadhus Shalihin, makna mereka tidak diazab karena perkara yang besar, ini ada dua maknanya. Makna yang pertama bahwa mereka menganggap remeh dosa tersebut, sehingga seakan-akan dua dosa yang mereka lakukan ini bukan dosa besar. Ya. Jadi ada orang-orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena menganggap remeh suatu perbuatan dosa. Dianggap itu dosa kecil padahal dosa besar. Atau kemungkinan yang kedua, ya, maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yu'adzabani fi kabir," tidaklah mereka diadab karena perkara yang besar, maksudnya adalah dua perkara ini sebenarnya mudah sekali untuk meninggalkannya. Ya, tinggal diam aja kok, gampang. Ya, perkara yang mudah, bukan perkara yang susah. Tapi mereka tetap saja melakukan perbuatan dosa tersebut sehingga dikuburnya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa dua dosa yang dianggap yang bukan suatu hal yang besar pada hakikatnya? Qala amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah. Adapun salah seorang di antara keduanya adalah orang yang suka mengadu domba. Sebenarnya gampang, tinggal menang saja, tinggal diam saja. Dia akan terjatuh dari, dia akan terlepas dari dosa tersebut. Tapi ya itu tadi, satu hal yang mudah, tapi dia lalaikan, akhirnya apa? Dia masuk ke dalam dosa besar. Wa amman akharu fakana la yastatiru min baulih. Adapun yang kedua adalah orang yang tidak menutup dirinya ketika buang air kecil. Gampang sebenarnya dia cari WC atau dia cari tempat yang tertutup. Tapi karena tidak punya rasa malu dan memang malas, dia akhirnya sudah pipis pinggir jalan, kelihatan orang, tidak menutup auratnya. Ya. Maka orang yang melakukan dua dosa ini, dia diadab di kuburnya. Jadi alam kuburnya dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ini juga menunjukkan bahwa namimah dosa besar. Ya, kaidah yang kita sebutkan bahwa salah satu ciri dosa besar adalah dosa itu menyebabkan seseorang itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berhak untuk mendapatkan azab. Kemudian yang selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tajidu min shiranin nas dzal wajhain walladhi ya'ti ha'ula'i biwajhin wa ha'ula'i biwajhin. Wa fil lafdin tajidu shiraran nas dzul wajhain muttafaqun alaih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau akan mendapati termasuk dari orang yang paling jelek adalah orang yang berwajah dua, orang yang bermuka dua. Apa maksudnya bermuka dua? Huwallazi ya'ti ha'ula biwajhin wa ha'ula biwajhin. Dia kalau bertemu dengan seseorang, ya, dia menunjukkan suatu sikap. Kemudian ketika bertemu dengan orang yang lain, maka dia menunjukkan sikap yang berbeda. Ini merupakan karakternya orang munafik. Orang munafik kalau ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna. Mereka akan mengatakan kami beriman. Wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau mereka kembali kepada setan-setan mereka, kembali kepada kelompok mereka, mereka mengatakan kami cuma berolok-olok, kami bersama kalian. Maka orang yang bermuka dua, ya, memiliki keserupaan dengan kaum munafikin. Ya, ketika dia bertemu dengan saudaranya yang sedang bermusuhan, ya, dia memanah. Ketika bertemu dengan si A, dia memanasi seolah-olah berada pada pihak si A. Memang betul si B itu kacau sekali, ya. Ketika dia ketemu dengan si B, ya, seakan-akan dia berada pada posisi si B. Dia jelek-jelekkan si A. Akhirnya apa yang terjadi? Semakin besar permusuhan yang terjadi antara si A dan si B. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam Al-Qur'an, maaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum." Hanya saja orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu, maka damaikanlah mereka. Tapi dzul wajhain, orang yang memiliki dua wajah justru melakukan hal yang sebaliknya. Dia memanasi salah satu pihak, kemudian, ya, ketika dia berpindah kepada pihak yang lain, dia melakukan hal yang sama. Sehingga api permusuhan tersebut semakin membara. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang selain beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin syai'an. Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadr. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah salah seorang di antara sahabatku menyampaikan sesuatu tentang orang lain kepadaku karena sesungguhnya aku ingin menemui kalian dengan hati yang bersih. Husnudzon. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal yang demikian kepada para sahabat, jangan kalian menjelek-jelekkan, ya, sebagian kalian menjelek-jelekkan sebagian yang lain di hadapanku. Kenapa? Karena saya ingin bertemu dengan kalian itu dalam hati yang bersih, tidak kemudian berburuk sangka kepada sesama muslim. Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah Riyadhus Shalihin, ya, beliau mengatakan, wa hadza min hikmati Rasul alaihi salatu wasalam annahu la ahada yanqul ilayhi kalaman nas likay la yaqa fi qalbihi shay'un ala hadzal mutakallam. Ini merupakan sikap hikmah dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa jangan ada seorang pun yang menukilkan kepada beliau ucapan manusia, ya, yang menjelek-jelekkan. Jangan sampai kepada beliau ucapan yang menjelekkan sebagian yang lain. Kenapa? Likaila yaqa fi qalbi syai'un ala hadzal mutakallam. Agar tidak ada prasangka yang buruk muncul di hati beliau terhadap orang yang dibicarakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin punya prasangka buruk terhadap orang yang dibicarakan. Ya. Fa yuhibbu an yakhruja ilaihim bahwa salimus sadr. Beliau sallallahu alaihi wasallam ingin ketika beliau keluar menemui para sahabat, beliau menemui mereka dengan hati yang bersih. Tidak punya praduga, tidak punya prasangka kepada para sahabat beliau. Qala wa li hadza katsiran ma yakunu al-insan muhibban li syakhsin yaqdiruhu wa yara annahu rajulun karim wa rajulun salim thumma idza nuqila ilayhi syai'un an hadza ar-rajul karahahu wa nafara minhu wa sara yubghiduh. Maka banyak sekali kita temui manusia, dia mencintai saudaranya, dia sangat menghormati saudaranya, memuliakan saudaranya, namun kemudian nuqila ilayhi syai'un an hadza ar-rajul, dinukilkan kabar yang tidak baik tentang saudaranya tersebut, maka berubah. Karahahu, yang sebelumnya dia muliakan saudaranya, dia menjadi membenci saudaranya tersebut. Wa nahara minhu, dan menjauhi saudaranya tersebut. Wa sara yubghidu, dan membenci, ya, memurkai saudaranya karena masukan-masukan dari orang ketiga. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mau. Tidak mau kemudian beliau membenci seseorang karena masukan-masukan ini. Beliau mengingatkan para sahabat, jangan ada yang menukilkan, melaporkan kepada saya apa yang dilakukan oleh, ya, para sahabat. Kenapa? Saya ingin bertemu dengan manusia dengan hati yang bersih. Tapi ada catatan di sini. Lakin kama qulna awalan, idza qadatil maslahah an natakallam fala budda an natakallam. Namun kalau di sana ada sebuah kemaslahatan, maka ya kita harus berbicara. Jadi ini tidak secara mutlak. Hukum asalnya memang seperti itu. Tapi ketika memang ada kemaslahatan, ya kita berbicara, kita menyampaikan keburukan seseorang kepada orang lain, maka kita sampaikan. Contoh misalnya, mungkin sudah pernah kita sampaikan di sini. Ada seseorang ingin menjalin bisnis, ingin membuat bisnis dengan temannya. Padahal temannya ini kita tahu suka menipu. Biasanya dia ngajukan proposal, begitu keluar modal, dia bawa lari modalnya. Nah, teman kita sedang didekati oleh orang ini, oleh oknum ini. Maka justru merupakan suatu hal yang tidak benar kalau kita biarkan mereka kemudian membangun usaha tanpa kita memberikan peringatan. Jadi ini tidak secara mutlak. Misalnya ada orang yang suka menipu. Jadi kita harus laporkan kepada sahabat kita ini. Kamu sudah didekati oleh si fulan ya. Dia bawa proposal bisnisnya. Hati-hati. Kenapa? Karena sudah banyak korbannya. Karena mungkin teman kita enggak tahu. Masalah dia mau melanjutkan bisnisnya atau tidak itu kembali kepada dia. Tapi kita kemudian jangan membiarkan ya dia terjatuh pada ya penipuan. Jangan kemudian hartanya kemudian diambil oleh orang yang sudah dikenal sebagai seorang penipu. Makanya masalah menyampaikan keburukan orang lain ini ada perinciannya. Disebutkan juga oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah ini Pak, membicarakan keburukan yang dibolehkan. Ini yang disyaratkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tadi. Kemaslahatan yang membolehkan kita untuk membicarakan keburukan seseorang kepada orang lain. Yang pertama kata Imam An-Nawawi, mengadukan kedoliman kepada pihak yang berwenang. Jadi kita bukan mengadu domba. Ketika misalnya menyampaikan ada orang yang melakukan kezaliman kepada polisi misalnya atau kepada aparat misalnya, maka ini bukan satu hal yang terlarang, satu hal yang justru dituntut dari kita agar kezaliman itu berhenti. Kemudian yang kedua, meminta bantuan untuk mengubah kemungkaran. Ya misalnya mengadukan seorang anak kepada bapaknya, minta ngapunten Pak, anaknya panjenengan melakukan demikian dan demikian, tolong dinasihati. Ini juga boleh, bukan mengadu domba. Tapi bagaimana agar kemungkaran ini berhenti. Kemudian yang ketiga, meminta fatwa. Seorang istri misalnya, ya suaminya tidak menjalankan haknya sebagai kepala keluarga. Lalu sang istri meminta petunjuk misalnya. Tanya kepada kiai, tanya kepada seorang alim, apa yang harus saya lakukan. Mau tidak mau kan dia menukilkan kejelekan yang dilakukan oleh suaminya. Maka yang demikian tidak mengapa. Kemudian yang keempat, ini yang kita singgung tadi, mengingatkan kaum muslimin dari kejelekan. Ada orang yang sudah dikenal, suka menipu. Kawan, kita tidak tahu akan menjalankan bisnis. Kita sampaikan kepada dia, hati-hati, sudah banyak korbannya. Kemudian yang kelima, kata Imam An-Nawawi, orang yang melakukan dosa secara terang-terangan, minum khamr terang-terangan, berzina terang-terangan, maka mereka tidak punya kemuliaan. Tidak apa-apa kita sampaikan kepada manusia, hati-hati si fulan ini pelaku maksiat, fasik. Karena dia apa? Melakukan kefasikannya secara terang-terangan. Contoh buruk bagi manusia. Kemudian yang keenam, nah ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi juga, bahwa menyebutkan julukan sesuai dengan kondisi fisik, yang mungkin itu suatu hal yang dipandang buruk. Contohnya ada dua orang, namanya nyumpangapunten, namanya sama-sama Anto. Bagaimana membedakannya? Misalnya yang satu berkulit hitam, satu berkulit putih. Lalu kemudian diberi julukan Pak Anto hitam, Pak Anto putih. Ini kata Imam An-Nawawi diperbolehkan, tapi lebih baik untuk meninggalkannya. Kalau bisa dibedakan dengan ciri yang lain, kita pakai ciri yang lain. Jangan kemudian menggunakan hal-hal yang mungkin dipandang kurang baik. Jadi ini perlu kita tahu, ke pengecualian dari menyampaikan keburukan orang lain. Nah selebihnya dari ini, maka kita lihat ya, kalau dia bisa menimbulkan kerusakan, maka termasuk ke dalam bab namimah, adu domba. Falahu an Ka'ab, ya, ini ucapan sebagian salaf tentang adu domba. Disebutkan dari Ka'ab, wallahu ta'ala alam, yang dimaksud di sini adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ittaqun namimata fa inna sahibaha la tastarih min adabil qabr. Kata Ka'ab, ya, waspadalah kalian dari adu domba. Hati-hati kalian dari adu domba. Fa inna sahibaha la yastarih min adabil qabr. Karena orang yang suka melakukan adu domba, dia tidak akan selamat dari azab kubur. Orang yang suka melakukan adu domba tidak akan selamat dari azab kubur. Ini sesuai dengan hadisnya Ibnu Abbas tadi, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua orang, ya, yang dimakamkan, salah satu dia disiksa karena dia suka mengadu domba. Qala wa rawa Mansur an Mujahid Hammalatul Hatab qala kana tamshi bin namimah. Dan diriwayatkan oleh Mansur dari Mujahid, seorang tabi'i, Mujahid mengatakan ketika menafsirkan surat Al-Lahab. Kan surat Al-Lahab itu bercerita tentang Abu Lahab dan istrinya. Wa mar'atuhu hammalatul hatab fi jidiha hablum min masad. Dan istrinya si pembawa kayu bakar. Mujahid menafsirkan kenapa istrinya Abu Lahab itu disebut Ummu Jamil namanya. Kenapa istrinya Abu Lahab itu disebut sebagai pembawa kayu bakar? Karena dia punya hobi, Pak. Hobinya mengadu domba. Jadi memanas-manasi orang. Sudah ada api permusuhan, kemudian dia ambil kayu bakar untuk membesarkan api permusuhan tersebut. Maka orang yang suka mengadu domba, pada hakikatnya dia adalah orang yang senang untuk ya membesarkan api permusuhan di tengah-tengah manusia. Kemudian ada tambahan di sini ya, Imam disebutkan oleh Imam An-Nawawi, ini juga dari kitab Al-Kabair ya, dikisahkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Adhkar. Jadi Imam An-Nawawi itu punya kitab yang isinya itu adalah dikir-dikir ya. Kemudian ada bab yang berkaitan dengan lisan, di antaranya adalah bab tentang namimah. Beliau bercerita, dulu ada orang yang mengadu kepada Umar bin Abdul Aziz. Insyaallah orang ini mengadukan ada orang yang suka menjelek-jelekkan Umar bin Abdul Aziz. Ketika itu Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Maka Umar bin Abdul Aziz ternyata justru menanggapi orang tersebut dengan ucapan yang tegas. Kata Umar, ya, kalau saya cek, kalau engkau menghendaki, maka laporanmu ini akan kita cek, sehingga engkau termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang seorang yang fasik kepadamu dengan membawa satu berita, maka tabayyunlah. Ini maksudnya ancaman. Ya, kalau yang kau sampaikan ini adalah sebuah kebusukan atau sebuah kedustaan, maka engkau akan termasuk golongan yang fasik. Kalau engkau mau, ya, kalau engkau jujur ternyata setelah dicek ternyata apa yang kau sampaikan yang jujur, maka engkau masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hammazin masya'in bin namim. Ini orang-orang yang suka mengadu domba. Pilih yang mana? Kau masuk orang yang fasik, karena menukilkan kedustaan, atau kamu masuk ke dalam orang yang suka mengadu domba. Walaupun yang kau ucapkan itu adalah kebenaran, tapi apa yang kau lakukan pada kekannya adalah menyebarkan permusuhan. Maka orang tadi mengatakan, kalau gitu saya tidak jadi laporan. Ya, saya tarik kembali laporan saya dan saya tidak akan mengulangi. Nah, ini peringatan bagi dari Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Kalau bikin laporan itu harus benar-benar dipertimbangkan. Kalau menyampaikan satu berita harus dipertimbangkan betul-betul. Karena kalau yang disampaikan kita, yang kita sampaikan itu bukan satu hal yang benar, maka kita tergolong suami yang fasik. Dusta itu merupakan sifat orang yang fasik. Nah, kemudian kalau apa yang kita sampaikan benar, tapi kemudian menimbulkan permusuhan, maka kita termasuk naman, termasuk orang yang suka mengadu domba. Dua-duanya beresiko. Makanya hati-hati dalam menyampaikan kabar. Ya, kalau nggak benar, kalau berita yang kita sampaikan nggak benar, kita tergolong orang-orang fasik karena menyebarkan kedustaan. Kalau yang kita sampaikan benar, kemudian menimbulkan permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin, maka kita tergolong nama orang yang suka mengadu domba. Dan dua-duanya adalah dosa besar Alhamdulillah. Maka ini adalah peringatan dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu atau rahimahullah, ya, tentang bahaya menukilkan berita. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian kalau ada yang ingin didiskusikan mungkin Bapak dan Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan tentang adu domba, masih ada berapa menit? Isinya jam berapa? 3 menit. Baik, 3 menit, Pak. Monggo silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan, Pak. Kalau memang belum tahu, asalnya kita tahan. Belum tahu benar. Oh, belum tahu apa? Tentang dosa ini. Belum tahu apa ini, Pak? Belum tahu tentang ini? Ya, kalau memang dia belum tahu, ya, mungkin dia dapat udzur. Kalau memang dia sudah sudah mencurahkan usaha dia untuk belajar agama, tapi dia belum sampai ilmu ini kepada dia, mungkin dia diberikan udzur. Tapi kalau orangnya itu tidak berusaha sama sekali untuk belajar agama, ya, sehingga dia terjatuh pada suatu perbuatan dosa, nggak ada udzur. Kenapa? Karena seorang muslim diperintahkan untuk mempelajari agamanya. Ini berkenaan dengan permasalahan dosa. Jadi kalau dosa, seseorang itu melakukan perbuatan dosa dalam keadaan dia sudah berusaha untuk mencari kebenaran, tapi dia nggak tahu bahwa itu suatu kesalahan, dia terjatuh, insya Allah diberikan udzur. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya, وَمَا كُنَّا مُؤَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak akan mengadab melainkan setelah kami mengirimkan seorang rasul. Dari sini kata para ulama, seorang itu akan diadab, ya, ketika telah tegak hujah atas dirinya. Dia sudah tahu bahwa itu tidak boleh. Ya, tapi kalau misalnya dia memang orangnya tidak mau belajar agama sama sekali, lalu dia terjatuh pada suatu kesalahan, tetap diadab dalam masalah. Jadi ketidaktahuan itu bukan mutlak alasan seorang itu tidak dihukum oleh Allah. Kenapa Anda tidak tahu? Anda memang tidak mau belajar. Berarti dia melalaikan kewajiban dia sebagai seorang muslim. Ya. Begitu, Pak, kerjanya. Ya. Masalah dia. Kalau belum tahu nggak apa-apa, tapi kan kita sudah berusaha, ya. Kita menghadiri majelis ilmu, cuma belum sampai ilmunya. Insya Allah nggak apa-apa. Insya Allah nggak berdosa. Tapi kalau memang orang abai sama sekali, dia nggak pengen tahu tentang agamanya, berdosa, Pak. Ada beda. Yang satu berusaha untuk mencari kebenaran, yang satu abai sama sekali. Yang abai ini kenapa? Kenapa? Karena dia tidak mau menuntut ilmu agama. Tapi yang satunya dia berusaha, cuma belum tahu. Ada perbedaan yang sedikit antara dua orang. Ada lagi yang tanyakan, silakan. Ya, Pak Bambang dulu. Silakan, yang Bambang. Iya. Ya, tetap harus selektif. Justru di masa fitnah harus makin berhati-hati. Justru di masa fitnah kita harus makin berhati-hati. Jangan sampai kemudian menyampaikan hal yang tidak benar. Gimana ya Pak? Break dulu aja ada Pak. Gimana? Adan dulu. Pak ini mau ada? Iya. Baik. Teruskan dulu Pak Adan. Baik, satu soal lagi Pak Heru. Silakan. Oh iya, tentang patung, oh iya, silakan. Orang itu nanti mungkin ada membuat itu menyerupai patung. Nah, kalau itu termasuk Wallahu ta'ala alam, Pak. Ini juga pertanyaan saya belum bisa jawab, Pak. Karena robot itu kan semakin dia mirip dengan makhluk hidup, semakin perfect ya, Pak ya. Wallahu ta'ala alam. Nanti Pak dicarikan dulu. Tapi saya cari-cari di buku-buku para ulama belum ada pembahasan tentang robot. Padahal robot itu sangat mirip dengan manusia. Wallahu ta'ala alam. Baik. Oh ya, Pak Roh, silahkan Pak Roh. Iya, kan paling sudah kita jelaskan. Kalau yang di kertas itu memang ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Tapi kalau saya secara pribadi, saya lebih berhati-hati, khawatir. Kalau masalah yang di kertas memang ada khilaf kemarin sebagaimana kita sampaikan, yang para ulama sepakat itu yang berbentuk tiga dimensi patung. Cuma masalah robot nanti baru. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.